Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi ladhina astafa amma ba'du. Kita masuk di kitab Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bada'il Wahyi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Permulaan Wahyu. Bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulillahi jalla dzikruhu, dan Allah taala berfirman, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'dihim. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau memulai kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim dan dijadikan Bismillahirrahmanirrahim sebagai mukaddimah kitab. Kemudian setelah itu beliau langsung masuk ke inti kitab. Dan dibahas oleh para ulama seperti Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, beliau membahas panjang lebar kenapa Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan mukaddimah. Nanti banyak ulama memberikan jawaban, tetapi kalau kata Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan beliau menyebutkan bab bagaimana wahyu dimulai kepada Rasulullah SAW itu sudah sebagai mukaddimah penjelasan bahwa kitab ini berisi wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mukaddimah itu, yang penting orang itu faham kitab ini ditulis untuk apa. Tidak perlu panjang lebar sehingga menyebutkan bab itu sudah cukup. Jika memang judul babnya itu sudah tersampaikan. Dan itu yang jawaban yang paling bagus yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar. Intinya nanti kitab ini membahas tentang wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu sabdanya beliau, dan memuat perbuatan beliau, ucapan beliau, dan demikian juga diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau menyebutkan bagaimana awal kali wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan ayat, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau ya Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ayat ini disebutkan sama beliau Imam Bukhari untuk menjelaskan bahwa kenabian Nabi Muhammad dan wahyu yang Allah berikan kepada beliau sama dengan wahyu yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Sehingga sama saja. Sehingga permulaan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sama dengan permulaan wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Dan permulaan wahyu di semua para nabi dan rasul itu nanti dimulai dengan mimpi. Nanti akan disebutkan hadisnya. Jadi mulainya itu mimpi dulu. Nabi itu untuk diangkat menjadi nabi, permulaannya dari mana? Permulaannya dari mimpi. Dan mimpinya itu benar. Mimpinya itu benar. Setiap mimpi besoknya atau siangnya langsung mendapatkan kebenaran dari mimpinya. Nabi Muhammad, demikian juga nabi-nabi sebelumnya itu sama. Maka ketika wahyu itu sama antara Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, maka Imam Bukhari menyebutkan ayat pertama kali, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin, kami telah mewahyukan kepada engkau Muhammad sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Kemudian setelah itu beliau berkata, kata Imam Bukhari, haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a al-Qamata ibn Waqas al-Laythi yaqul. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, telah mengabarkan kepada saya Al-Humaydi. Al-Humaydi itu murid setianya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau nanti yang menyertai Imam Syafi'i sampai ke Mesir, sampai di detik-detik kematian Imam Syafi'i. Jadi Imam Bukhari itu tidak ketemu dengan Imam Syafi'i, tetapi Imam Bukhari ketemu dengan murid-muridnya Imam Syafi'i, di antaranya Imam Al-Humaydi. Telah mengabarkan kepada kami Al-Humaydi dan nama beliau Abdullah bin Zubair. Beliau berkata, kata Imam Al-Humaydi, haddatsana Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Sufyan. Beliau berkata, haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Beliau berkata, akhbaroni Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Al-Qamah bin Waqas Al-Laythi, bahwa beliau yaitu Muhammad bin Ibrahim mendengar Al-Qamah bin Waqas Al-Laythi berkata, sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alal mimbar, saya mendengar Umar bin Khattab, beliau berdiri di atas mimbar dan beliau berkata, yaitu Umar bin Khattab, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, maka siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia gapai, au ila imra'atin yang kihuha, atau hijrahnya karena wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajra ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari sebagai mukaddimah atau ayat hadis pertama. Hadis nomor 1 pertama yang beliau sampaikan adalah hadis berkaitan dengan niat. Padahal hadis ini enggak ada kaitan dengan bab. Tidak ada kaitannya dengan bab tentang permulaan wahyu. Tapi kenapa kok hadis ini disampaikan sama beliau? Maka ini kata para ulama, ini sebagai pengingat, untuk mengingatkan kita semuanya bahwa semua kebaikan itu harus dimulai dengan niat yang baik. Maka karena beliau itu menulis sebuah tulisan, dan tulisan beliau itu adalah tulisan yang mengandung banyak kebaikan karena hadis-hadis isinya, sehingga beliau memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat, sebagai gambaran bahwa tujuan beliau menulis kitab ini tujuannya hanya untuk Allah Ta'ala. Sehingga nanti hadis ini sering disebutkan oleh para ulama di awal-awal mereka menulis sebuah kitab. Kenapa? Karena isinya untuk mengingatkan kita supaya di dalam menulis kitab ini ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak ada tujuan yang lain. Jadi intinya hadis ini dibawakan sama beliau sebagai mukaddimah. Jadi mukaddimahnya itu bahwa amal seseorang itu tergantung kepada niatnya. Maka nanti kalau kita fahami, kitab Sahih Bukhari itu hadis pertama yang beliau bawakan itu hadis innamal a'malu binniyat. Itu hadis pertama. Sedangkan nanti hadis terakhir Imam Bukhari menyebutkan hadis kalimatani yaitu dua kalimat, kalimat zikir, kalimatani, sakilatani, filmizan, khafifatani ala lisan, kalimat yang sangat ringan dibaca, berat sekali timbangannya. Sangat dicintai semua Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nanti disebutkan oleh para ulama, kenapa kok korelasinya itu antara innamal amalu binniyat dengan zikir. Maka nanti kata para ulama mengatakan, dimulai dengan innamal amalu binniyat sebagai peringatan bahwa tujuannya itu karena Allah Ta'ala, ditutup dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim karena semua ilmu yang beliau sampaikan di kitab ini semuanya isinya zikir. Semuanya isinya adalah berzikir. Berarti ilmu itu termasuk zikir kepada Allah Ta'ala. Hadis yang beliau bawakan pertama di sini tentang masalah innamal a'malu binniyat, yaitu hadisnya secara ringkas itu dari Al-Qamah, dari Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi. Dia mengatakan, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas mimbar, beliau berkata, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Ini hadis ini kalau kita perhatikan ya nanti, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, ini sebuah hadis yang sangat aneh. Sebuah hadis yang sangat aneh. Anehnya itu kenapa? Karena jalur hadis ini yang sahih itu cuma ini saja. Ini itu hadis sahih. Cuma anehnya jalurnya cuma ini saja. Sedangkan jalur yang lain semuanya lemah. Semuanya lemah. Padahal Umar bin Khattab itu menyampaikan hadis ini di atas mimbar. Berarti kan yang mendengar banyak sekali kan di atas mimbar. Cuma anehnya, jadi kalau kita lihat itu sanadnya nanti dibicarakan oleh para ulama, itu sanadnya itu nanti dimasukkan dalam hadis namanya hadis fard. Kalau kita belajar mustalah hadis namanya hadis fard. Fard itu apa? Hadis di mana ujung hadisnya itu cuma satu orang, Umar bin Khattab. Dari Umar turun ke bawah satu orang juga, namanya Al-Qamah. Nanti dari Al-Qamah turun satu orang juga, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Nanti dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi satu orang juga, Yahya bin Said Al-Ansari. Dari Yahya ini akhirnya nanti tersebar di bawahnya itu ratusan ulama yang meriwayatkan. Sehingga ujung hadisnya itu cuma satu tunggal, tetapi bawahnya banyak sekali mutawatir. Cuma mutawatir bawahnya. Sehingga tetap hadis ini tidak dinamakan sebagai hadis mutawatir. Karena kalau hadis mutawatir itu syaratnya dari sahabat harus banyak orang dan semuanya sahih, tabi'in banyak orang, generasi berikutnya banyak orang. Hadis ini tidak. Hadis ini itu di ujungnya cuma satu orang, Umar bin Khattab saja. Setelah itu di bawahnya Umar satu orang juga. Cuma nanti di bawahnya hadis ini masyhur sekali. Sampai ulama yang meriwayatkan itu sebagian mengatakan sampai 200 orang di bawah-bawahnya itu. Sehingga ini seperti kata para ulama seperti hadis yang aneh. Anehnya itu Umar mengatakan di atas mimbar, tapi kok yang meriwayatkan yang sahih cuma satu orang saja, yaitu Al-Qamah. Sedangkan yang lain jalurnya lemah. Dan ini yang dibawakan oleh Imam Bukhari itu jalur yang paling sahih. Jalur hadis yang paling sahih adalah yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari ini. Nanti Imam Bukhari, jadi kemarin kita sebutkan metodologi beliau. Beliau itu sering sekali mengulang-ulang hadis. Sehingga hadis ini itu nanti disebutkan di banyak bab, sebutkan lagi, nanti banyak bab sebutkan lagi, tapi di sini enggak lengkap, nanti di sana lebih lengkap lagi. Itu metodenya beliau. Sehingga memang secara penulisan telah kita sebutkan bahwa Imam Muslim lebih canggih dalam metodologi penulisan daripada Imam Al-Bukhari. Nanti hadis ini diulang-ulang sama beliau banyak sekali. Nanti di hadis pertama disebutkan, nanti hadis 53, nanti 2000, 3000, sampai ke 6000, itu nanti diulang-ulang lagi hadisnya itu. Diulang lagi-lagi. Dan nanti ada hadis yang beliau sebutkan yang lebih lengkap lafadznya. Kalau sini kan ringkas lafadznya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan di atas mimbar, saya mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung kepada niatnya. amalan tergantung kepada niat, ini maksudnya apa? Amal tergantung kepada niat, itu maksudnya apa? Apakah itu adalah amal-amal syariah, amal-amal ibadah, atau itu maksudnya amal-amal duniawi juga? Yaitu amal-amal itu tergantung pada niatnya, itu maksudnya apa? Maka kata para ulama nanti mengatakan, amal itu tergantung kepada niat. Niatnya itu maksudnya, jadi gini, maksudnya itu, jika yang dimaksudkan dengan amal itu adalah syariah, amal-amal ibadah, maka yang dimaksud dengan niat itu adalah kesengajaan untuk ditujukan kepada Allah Ta'ala. Jika niatnya tidak ditujukan kepada Allah Ta'ala, batal. Misalkan gini, orang berwudu, wudu itu ibadah. Kalau orang berwudu tidak ada niat untuk Allah Ta'ala, yaitu memang wudunya itu untuk Allah Ta'ala, niatnya enggak ada, cuma karena kebiasaan. Biasanya misalkan orang selesai dari WC itu langsung berwudu, selesai kencing langsung berwudu, setelah itu berkeluar WC, itu jadi kebiasaan kayak gitu. Suatu ketika dia berwudu enggak ada niat dalam hatinya untuk Allah Ta'ala, tapi karena kebiasaan. Terus bagaimana ini? Batal. Kenapa? Karena tidak ada niat untuk Allah Ta'ala. Ini kalau yang dimaksud dengan al-amal, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Maksudnya amal syar'i, amal ibadah tergantung kepada niat untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini kalau amal itu adalah amal ibadah. Yang kedua, jika yang diinginkan amal itu termasuk amal dunia, berarti semua amal, baik amal dunia maupun amal akhirat, tergantung kepada niatnya. Maksudnya niat itu kesengajaan, sengaja, yang membedakan manusia dengan binatang. Manusia itu setiap beraktivitas mesti ada kesengajaan. Tidak mungkin mengamalkan tiba-tiba kayak binatang, gak ada tujuan, gak ada kesengajaan, gak mungkin. Bedanya antara manusia dengan binatang dalam beraktivitas itu, kalau manusia, dia kalau beraktivitas itu ada kreteknya dalam hatinya itu, ada keinginan. Sedangkan binatang tidak. Sehingga itu membedakan. Maka setiap amalan manusia pasti keluar karena niat. Orang misalkan lihat minuman, dia pengen minum, mesti ketika tangannya bergerak mesti ada tujuan. Maksudnya itu hatinya itu mesti ada kereteknya untuk minum. Tidak mungkin tiba-tiba tangan muncul, apa, menjulurkan tangan setelah itu ambil air, tidak mungkin. Mesti ada kereteknya dalam hati. Terus kalau ada kereteknya dalam hati saja, setelah itu orang itu minum, sah enggak ini? Tidak sah kalau untuk ibadah. Kalau untuk ibadah tidak sah. Misalkan ini, kalau dalam, misalkan dalam toharoh, dalam bersuci itu, kalau dalam bersuci, kan kita itu kalau sholat itu kan harus mengerjakan dua, membersihkan dua. Yang pertama, izalatun najas, membersihkan najis. Yang kedua, raf'ul hadas, mengangkat hadas. Nanti ada hadas kecil dengan cara berwudu, hadas besar dengan cara mandi jenabat. Dua ini beda. Ini fahami, dua ini beda. Yang pertama, menghilangkan najis itu termasuk adat budaya, termasuk dunia, atau dinamakan dengan adat lah istilahnya itu. Adat-adat itu beda dengan ibadah. Jadi ada ibadah, ada namanya adat. Menghilangkan najis itu perkara adat. Sehingga ketika kita menghilangkan najis, butuh niat untuk Allah enggak? Enggak butuh. Karena itu maksudnya bab adat. Itu maksudnya nanti bab adat. Sehingga niat untuk Allah itu enggak dibutuhkan. Berbeda kalau raf'ul hadas, menghilangkan hadas. Maka harus tujuannya untuk Allah Ta'ala. Contohnya gini, saya contohkan ya. Saya punya baju najis, kena najis. Saya gendong bayi, gendong anak. Kemudian setelah itu anak saya itu kencing di baju saya. Akhirnya saya mau berangkat kerja, terus saya lepas baju, ganti baju, bajunya tak taruh di luar. Saya enggak ada tujuan untuk membersihkan. Ya saya itu nanti mau tak bersihkan kalau saya pulang kerja. Tak taruh di luar, tak jemur sekalian lah. Subhanallah, kena hujan. Yaitu baju saya itu kena hujan sampai basah, netes semua. Setelah itu datang matahari panas sampai akhirnya kering. Saya pulang, bajunya sudah bersih. Saya tidak punya kesengajaan untuk membersihkan, tapi bersih sendiri. Karena dengan air hujan, demikian juga dengan sinar matahari. Pertanyaan, bajunya ini sah enggak dipakai untuk sholat? Di mana saya membersihkan itu, saya enggak punya niatan. Saya tidak punya niatan untuk membersihkan. Boleh enggak dipakai untuk ibadah? Boleh. Kenapa boleh? Karena membersihkan najis termasuk bab adat. Tidak membutuhkan niat. Tidak membutuhkan niat. Sedangkan ibadah, ibadah itu seperti apa? Wudu, mengangkat hadat, wudu atau mandi jenabat. Saya mandi misalkan. Kodolo misalkan ada orang yang misalkan ada orang dia itu pagi harinya berhubungan intim sama istrinya. Berarti dia itu punya hadas besar. Dia punya niatan nanti saya mau mandinya sebelum duhur saja lah. Subhanallah itu jam 5 atau jam 9 pagi dipanggil sama temannya, diajak, ayo kita renang bareng. Ayo oke. Bangun tidur, temannya datang, berangkat ke kolam renang, mandi, renang, semua selesai lah. Setelah selesai, baru Masya Allah saya tadi pagi itu junub saya itu, lupa saya. Pertanyaan di sini, boleh enggak dia itu atau sah enggak mandinya itu dianggap enggak ini? Maka kita katakan tidak dianggap. Tidak dianggap, maka dia harus mandi lagi. Kenapa harus mandi lagi? Padahal dia sudah meratakan air ke semua badannya. Karena tidak punya niat. Karena tidak punya niat. Jadi ketika dia itu mandi di kolam renang itu enggak ada niat untuk mengangkat hadas besar, maka tidak dianggap. Ya, bisa dipahami ya, Fab. Jadi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung pada niatnya. Dilihat kalau amal ini adalah amal ibadah, harus ada niat untuk beribadah kepada Allah Taala. Jadi tidak mungkin, tidak bisa dengan yang penting jalan-jalan saja, enggak bisa. Yang penting jalan saja, yang penting tujuannya kan kena, enggak bisa. Karena ini ibadah. Tetapi kalau amal dunia, maka amal itu tergantung pada niatnya, maksudnya kesengajaan. Pasti orang itu sengaja. Maka kesengajaan itu apakah cukup? Maka dalam masalah ibadah enggak cukup. Saya sengaja wudu, cukup enggak? Enggak cukup. Harus wudunya untuk apa? Wudunya itu apa kamu itu? Saya misalkan sengaja pakai jilbab, cukup enggak itu sebagai penggugur kewajiban? Enggak bisa. Tujuannya apa kamu itu? Ya enggak, saya pakai jilbab tujuannya untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala, karena wanita itu wajib pakai jilbab. Ah itu benar, kalau itu baru dianggap. Tapi kalau cuma sekedar pakai jilbab, ya karena perempuan orang Indonesia itu pakai jilbab budayanya. Ah kalau budaya enggak bisa, berarti Anda pakai jilbab bukan ibadah. Sehingga harus jelas tujuannya untuk apa ini. Anda itu tujuannya untuk apa? Saya wudu tujuannya apa? Mengangkat hadas kecil. Saya mandi jenabah tujuannya mengangkat hadas besar. Jadi harus ada tujuan. Tujuannya itu apa niatnya itu? Kalau yang penting yang penting mandilah, wong karena panas seperti ini mending mandi sajalah itu. Enggak bisa. Berarti itu tidak dianggap sebagai sebagai ibadah. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Dan niat itu nanti kata para ulama. Jadi fahami di sini ini kalau ini sebenarnya masuk pembahasan fikih tapi enggak mau karena penting. Jadi niat itu beda nanti dengan azam. Niat itu beda dengan azam. Apa itu bedanya? Jadi ada niat, ada azam-azam itu kayak kayak cita-cita, kayak harapan, kayak keinginan. Jadi itu namanya azam. Apakah niat itu keinginan? Misalkan gini, saya misalkan saya di sini ya, saya pagi hari saya punya niatan nanti kalau saya duhur, saya azan, saya mau ke masjid lah, saya mau sholat duhur nanti. Tapi dia punya keinginannya itu kapan? Jam 8. Apakah pertanyaan di sini? Apakah jam 8 dia itu punya keinginan nanti untuk sholat duhur di masjid di sana gitu? Nanti kita ketemuan ya di masjid ini ya, sekarang kita sholat duhur. Apakah ini dinamakan niat? Kata para ulama tidak. Itu dinamakan dengan azam. Faham ya, ini bukan niat. Terus apa bedanya antara niat dan azam? Memang dalam bahasa Arab beda. Bahasa Arab itu beda. Jadi niat itu apa kata para ulama? Niat itu qasdu syai muqtari dan bi fi'li. Yang bedakan antara niat dengan azam, azam itu kayak keinginan. Niat itu bukan keinginan. Niat itu bukan keinginan. Apa itu niat itu? Niat itu adalah qasdu syai, menginginkan sesuatu perbuatan, muqtarinan bi fi'li, tapi berbarengan dengan perbuatan itu. Ya, jadi niat itu apa? Jadi yang bedakan antara niat sama keinginan itu, kalau keinginan itu walaupun satu hari sebelumnya boleh, namanya orang berkeinginan. Tapi kalau itu dinamakan niat enggak? Terus apa kalau niat itu? Niat itu, keinginan itu harus ada di awal dia itu mengamalkan perbuatan. Contohnya misalkan kalau berwudu, berwudu itu kegiatan pertama kali yang wajib itu apa? Mencuci wajah misalkan. Nah, berarti berbarengan dengan mencuci wajah, minimal harus ada keinginan. Nah itu kalau misalkan gini, saya misalkan dengar azan misalkan ya, saya masih di rumah saya ini. Dengar azan atau belum azan lah tapi sudah mulai masuk azan, wes saya persiapanlah, saya mandi, kemudian saya pergi berangkat ke masjid, kemudian setelah itu saya di masjid, kemudian azan qomat nanti saya sholat. Ketika saya mendengar azan, saya pengin ke masjid, itu saya belum punya niat. Belum dianggap niat, itu baru dinamakan azan. Kalau qadarullah saya di tengah jalan meninggal dunia, saya dapat pahala enggak? Dapat pahala dari azamnya, bukan dari niatnya. Karena belum dinamakan niat. Kapan niat itu? Jika azam ini muncul sebelum kegiatan sholat. Kegiatan sholat pertama kali, Allahu Akbar takbiratul ihram. Ketika saya punya niatan atau saya punya keinginan untuk sholat, ketika mau takbiratul ihram, nah itu dinamakan baru niat. Jadi nanti bedanya antara niat sama azam itu nanti di situ. Kemudian niat itu letaknya di mana? Sepakat para ulama, enggak ada khilaf. Tidak ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Semua ulama kita sepakat bahwasanya niat itu letaknya di hati. Tidak ada kaitan dengan lisan. Lisan itu bukan niat. Semua ulama mengatakan niat itu letaknya di hati. Cuma ini fahami, maksudnya saya jelaskan ini yang disepakati para ulama di sini, yang dikhilafkan oleh para ulama di sini, itu fahami kita karena penting. Kita memahami mana yang disepakati, mana yang dikhilafkan itu penting karena nanti untuk menyikapi orang yang berbeda dengan kita. Siapa yang menyelisih masalah yang disepakati bisa kita sesatkan. Tapi siapa yang menyelisih kita dalam masalah yang dikhilafkan, tidak ada cara kecuali kita toleransi. Boleh kita mengamalkan pendapat kita dan harus. Kalau saya lebih condong kepada pendapat ini, silahkan. Tapi hormati pendapat yang lain. Kenapa? Karena mereka juga para ulama. Jadi itu pentingnya kita mengetahui ini yang disepakati, ini yang dikhilafkan. Nah itu biasanya orang-orang yang tidak tahu ini mana yang disepakati, mana yang dikhilafkan, biasanya nanti kalau menghukumi sesuatu dolim kepada yang lain. Dolim, oh ini sesat ini, menyelisih, menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal itu masalah khilafiyah. Dan yang berbeda semuanya ulama Ahlussunnah semua kan gitu. Bukan hanya Anda saja yang Ahlussunnah, mereka yang lain juga Ahlussunnah semua kan gitu. Kenapa kok Anda itu seperti ini? Karena tidak tahu mana yang khilaf, mana yang disepakati. Maka pahami di sini ya, masalah niat itu ada masalah yang disepakati oleh para ulama, ada masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Seperti misalkan azab kubur. Azab kubur itu yang disepakati, yaitu adanya azab kubur dan nikmat kubur, sepakat, tidak ada khilaf. Siapa yang mengatakan enggak ada namanya azab kubur, kita bongkar kuburannya sama saja. Anda ahlus al-bidah. Karena Anda menyelisih masalah yang disepakati oleh para ulama. Cuma kalau ditanya, nanti azab kubur itu menimpa roh atau jasadnya saja? Atau antara roh saja atau jasadnya saja atau dua-duanya? Maka kita masalah khilafiyah. Ulama kita terbagi menjadi tiga pendapat dalam bab ini. Walaupun jumhur, nikmat kubur, azab kubur itu menimpa roh dan jasad. Itu pendapat jumhur. Tetapi ada juga yang mengatakan rohnya saja, ada juga yang mengatakan jasadnya saja. Dan itu masalah khilafiyah kalau masalah ini. Sehingga kalau masalah, jadi ini masalah yang disepakati, ada masalah yang dikhilafkan. Kalau yang dikhilafkan, kita menguatkan satu pendapat, cuma kita hormati pendapat yang lain. Tidak boleh disesatkan. Diskusi boleh, debat boleh. Ulama kita seperti itu biasanya. Cuma tidak boleh menyesatkan. Tapi kalau menyelisih masalah yang disepakati, sesat dalam bab ini. Nah, masalah niat juga seperti itu. Ada poin yang disepakati oleh para ulama, ada juga poin yang dikhilafkan. Apa yang disepakati? Bahwa niat itu letaknya di hati. Semua ulama, enggak ada khilaf dalam bab ini bahwa niat itu letaknya di hati. Tidak ada yang mengatakan niat itu letaknya di lisan, sehingga mengatakan nawaitu itu niat. Enggak ada sama sekali orang ulama yang mengatakan seperti itu. Semuanya sepakat bahwasanya niat itu letaknya di hati. Yang menjadi khilaf di antara para ulama itu, apakah isi hati itu perlu dikuatkan dengan lisan? Saya sudah punya niat dalam hati. Apakah isi hati itu perlu saya kuatkan dengan saya mengatakan dengan lisan saya nawaitu? Apalah itu, sholat atau puasa atau yang lain. Apakah perlu saya kuatkan dengan lisan saya? Ini cuma tujuannya menguatkan saja, bukan niat. Maka di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak dianjurkan untuk talafut biniat, melafatkan isi hati. Tidak dianjurkan. Ada ulama mazhab yang pendapatnya seperti itu. Ada ulama mazhab yang mengatakan dianjurkan kapan saja, mau sholat, mau puasa, atau haji. seperti madhab Syafi'iyah. Madhab Syafi'iyah demikian juga madhab Hanafiyah. Kenapa kok mereka itu menganjurkan untuk melafadzkan niat? Kata mereka, karena di dalam haji Rasulullah SAW itu melafadzkan niat labbaikallohumma umrotan labbaikallohumma hajjan. Rasulullah melafadzkan niat, maka ketika Rasulullah melafadzkan haji berarti menunjukkan terbaik, yang terbaik itu kalau niat itu dilafadzkan. Untuk apa? Untuk menguatkan isi hati, bukan itu niat, bukan lafadznya itu niat, bukan, tapi untuk menguatkan isi hati. Ada juga nanti pendapat seperti pendapat Imam Malik, beliau berpendapat melafadzkan niat itu ada dua macam. Bagi orang yang ragu, suka punya penyakit ragu, maka dianjurkan untuk membaca. Bagi yang dia itu tidak punya penyakit ragu, maka tidak dibolehkan. Sehingga apa? Masalah melafadzkan niat itu ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Ada tiga pendapat ulama, ada yang melarang secara global, ada juga yang menganjurkan secara global, ada juga yang merinci. Bagi orang yang punya penyakit was-was, dianjurkan. Bagi orang yang tidak punya penyakit was-was, tidak dianjurkan. Seperti pendapatnya Imam Malik. Dan semua sepakat bahwasanya semua niat itu letaknya di hati. Sehingga kalau ada orang misalkan dia mengatakan dalam sholat nawaitu atau usolli sholata duhri arba roka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, dia mengatakan seperti ini, cuman niatnya itu bukan karena Allah Ta'ala, niatnya itu karena ingin dipuji. Dia mengatakan lillahi ta'ala dengan lisannya, tapi hatinya itu padahal dia itu riya. Apa yang akan menjadi standar Allah nanti di hari kiamat? Yang menjadi standar hatinya, bukan lisannya. Kenapa? Karena niat itu tertanya di hati, bukan lisan. Sehingga hatta dalam mazhab Syafi'iyah saja itu, fahami ini, mazhab Syafi'iyah, mereka menganjurkan untuk membaca lafadz niat, itu pun mereka mengatakan lafadz itu bukan niat. Tapi lafadz itu untuk menguatkan isi hati supaya kita itu enggak ragu-ragu. Misalnya gini, antum itu ketika takbiratul ihram, pertanyaan, antum tadi ketika sholat subuh takbiratul ihram, antum sudah niat belum? Oh sudah, kan saya sudah menyengaja gitu. Niatnya apa? Ya nantinya saya penting sholatkan. Enggak bisa, enggak bisa. Harus sholat apa gitu? Ya saya niatnya sholat subuh. Subuh berapa rakaat? Harus jelas berapa rakaat. Sehingga apa? Niat itu kan rinciannya panjang sekali. Maka kalau dalam lafadz itu usolli sholatal zuhri arba'a roka'atin, empat rakaat, mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat, itu harus jelas. Jadi semuanya dirinci, itu semuanya ada ketika niat itu. Maka ketika orang ragu, saya tadi sudah niat atau belum ya, benar gak niat saya itu, wes mending dilafadzkan saja biar jelas kamu itu. Itu yang di maksudnya yang diamalkan di dalam mazhab Syafi'iyah seperti itu. Sesat enggak orangnya seperti ini? Tidak. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah. Maksudnya itu ini masalah, kecuali kalau ada orang mengatakan yo lafadz itu niat gitu. Nah, itu sesat. Kenapa? Karena niat itu di hati, bukan di lafadz. Ya, semua ulama tersebut, dan enggak ada yang mengatakan siapa yang tidak melafadzkan niat batal salatnya. Enggak ada sama sekali. Hatta dalam mazhab, hatta dalam mazhab Syafi'iyah, tidak ada dalam mazhab Syafi'iyah siapa yang tidak melafadzkan niat batal sholatnya. Tidak ada. Imam Nawawi mengatakan, jadi ada dua poin kayak Imam Nawawi itu menyebutkan kesepakatan. Poin yang pertama itu bahwa ulama sepakat niat itu letaknya di hati, sepakat tidak ada khilaf. Yang kedua yang disepakati juga, siapa yang tidak melafadzkan niat sholatnya sah, dan itu sepakat tidak ada khilaf. Jadi tidak ada khilaf ya. Sampai kalau ada orang mengatakan, oh kalau kamu enggak melafalkan niat batal sholat kamu itu, enggak ada. Hatta dalam mazhab Syafi'iyah pun enggak ada. Karena itu sepakat para ulama, siapa yang sholat tidak melafalkan niat sah sholatnya, tidak batal niatnya gara-gara tidak melafalkan. Itu dengan kesepakatan para ulama. Yang menjadi khilaf itu dianjurkan untuk dilafalkan enggak sebagai penguat isi hati. Nah, itu yang menjadi khilaf di antara para ulama. Jika memang kita mengambil pendapat yang mengatakan seperti pendapat Imam Ahmad yang mengatakan tidak dilafadzkan, silahkan. Silahkan, praktikkan itu ilmu. Cuma maksudnya apa? Jangan menyesatkan kelompok yang lain. Diskusi ilmiah boleh, karena memang ilmu itu didiskusikan. Bukan debat maksudnya itu, tapi diskusi ilmiah untuk membuka ilmu. Cuma untuk menyesatkan kelompok yang lain itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena yang bicara seperti ini semuanya ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apakah niat itu dilafadzkan, maka itu menjadi khilaf. Cuma sepakat ulama bahwasanya niat itu letaknya di hati. Terus juga ada masalah penting juga dalam masalah niat itu. Niat itu tujuannya apa gitu? Jadi niat itu maksudnya itu apa? Maksud dan tujuan niat itu apa? Jadi ada manfaat niat. Niat itu manfaatnya luar biasa. Walaupun ibadah yang enggak kelihatan, tetapi manfaatnya itu besar sekali niat itu. Jadi niat itu nanti standar diterima sama Allah tidak di hari kiamat itu karena niat. Padahal kan niat enggak kelihatan gitu. Maka niat itu kata para ulama, tujuan niat, niat itu dianjurkan atau niat itu ditujukan untuk apa niat itu? Kata para ulama, niat itu ditujukan untuk dua perkara. Jadi niat itu ditujukan untuk dua perkara. Yang pertama, niat itu litafriq baina manazilil ibadah. Yang pertama, niat itu ditujukan untuk membedakan ibadah satu dengan yang kedua. Sama-sama ibadah, cuma bagaimana cara membedakan itu? Membedakannya dengan cara niat. Contohnya gini. Kita masuk masjid, kemudian kita sholat dua rakaat. Pertanyaan, Anda sholat dua rakaat itu sholat apa? Ya saya sholatnya sholat tahiyatul masjid. Oke, silakan dua rakaat juga. Oh enggak, saya enggak sholat tahiyatul masjid, saya sholatnya itu qabliyah subuh. Dua rakaat juga. Oh enggak, saya tujuannya itu, niatnya itu sholat setelah wudhu, karena saya tadi wudhu dulu. Dua rakaat juga. Saya masuk masjid, saya bisa sholat tahiyatul masjid dua rakaat, bisa sholat qabliyah subuh dua rakaat, bisa juga saya itu sholat wudhu dua rakaat. Pertanyaan, ini dua rakaat sama? Sama itu, qabliyah, tahiyatul masjid, sunah wudhu sama. Pertanyaan, yang bedakan kamu tadi itu dua rakaat sholatnya itu qabliyah atau tahiyatul masjid, yang bedakan apa? Yang bedakan niatnya. Yang bedakan niatnya. Contohnya lagi misalkan, ada orang hari Senin puasa. Anda itu puasa apa gitu? Saya puasa Senin Kemis, bisa juga. Karena puasa Kemis juga seperti itu puasanya. Oh enggak, saya puasanya Ayyamul Bid, bisa juga. Oh enggak, saya puasanya itu mengqadha karena saya Ramadan masih punya hutang, bisa juga. Terus bedanya apa? Antara ini puasa Senin Kemis, antara ini puasa Ayyamul Bid, atau ini puasa qadha, yang bedakan apa? Yang bedakan niatnya. Jadi niat itu penting, harus dihadirkan. Kita itu untuk apa gitu? Harus jelas, saya sholat itu sholat apa? Sholat empat rekat apa gitu? Tidak bisa, yang penting saya sholat empat rekat lah. Enggak, duhur empat rekat, asar empat rekat, isya empat rekat. Empat rekat yang mana gitu? Sehingga apa? Sehingga niat itu, manfaat yang pertama niat itu untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Saya ngasih uang kepada orang misalkan itu, tujuannya apa? Ya saya niatnya bayar zakat. Bayar zakat ada konsekuensinya, kategorinya ada. Apakah yang diberi itu adalah fakir miskin atau masuk asnaf zakat atau tidak? Yang kedua, apakah kamu itu sudah masuk kewajiban bayar zakat? Dan yang itu ada konsekuensinya kalau itu zakat. Oh enggak, ini sedekah. Kalau sedekah bebas. Nah, kamu ngasih uang itu tujuannya apa gitu? Niatnya apa? Jadi niat itu penting karena untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Dan nanti semuanya ada konsekuensinya gitu, masa itu setiap ibadah itu ada konsekuensinya masing-masing. Kalau kita mengerjakan misalkan kita tahiyatul masjid misalkan. Kalau tahiyatul masjid itu disebabkan karena kamu itu masuk masjid. Yaitu karena kamu itu masuk masjid sehingga itu namanya tahiyatul masjid. Kalau qabliyah, qabliyah itu berarti karena kita itu sebelum mengerjakan sholat fardu. Jadi ada konsekuensinya masing-masing setiap ibadah. Tidak bisa yang penting saya sholat lah gitu. Kalau yang penting kamu sholat itu namanya sholat mutlak. Misalkan gini, saya sholat Jumat, saya datang ke masjid, imamnya belum berdiri di atas mimbar, masih lama. Ya udahlah, saya penting sholat sajalah daripada saya bingung mau apa. Saya sudah baca sholat kahfi sudah selesai. Saya mau apa, wis penting sholat sajalah. Yang penting sholat, itu namanya sholat mutlak. Enggak, saya tapi niatnya juga sekarang sholat, enggak bisa. Kamu tujuannya apa dari awal itu? Jadi niat itu harus jelas. Kenapa? Karena niat itu yang bisa membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang kedua itu niat. Kemudian yang kedua, maksud dari niat itu, tujuan niat itu membedakan antara adat dan ibadah. Antara adat dan ibadah. Contohnya misalkan kita makan. Yang bedakan antara kamu makannya itu makan sahur, antara kamu makan karena kelaparan, itu apa yang bedakan? Yang bedakan niat. Makan sebelum subuh karena perut sudah keroncongan misalkan itu. Kamu makannya apa ini? Ya saya niatnya makan sahur, akan makan sahur ibadah. Kalau ibadah berarti ada pahala di balik itu kan itu. Kamu harus punya niat untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Oh enggak, saya karena kelaparan. Kalau kelaparan itu namanya adat. Yang bedakan antara ini niatnya ibadah dan ini niatnya adat, yaitu niatnya. Contohnya lagi misalkan orang dia itu mandi. Yang bedakan antara itu mandi biasa yang merupakan adat dengan mandi ibadah yang itu adalah raful hajat atau namanya mandi jenabat, itu apa? Niatnya. Sehingga enggak, yang penting saya mandilah gebir-gebir, enggak bisa. Kalau kamu ini masuknya ranahnya ibadah, harus ada niat, niatnya untuk mengangkat hajat. Kalau niatnya itu untuk adat, ya itu adat, enggak ada niat, enggak ada masalah, namanya adat gitu. Sehingga ibadah itu yang membedakan antara ibadah dengan adat itu niatnya. Maka niat itu harus ada, setiap aktivitas itu harus ada. Maka kata para ulama, tujuan niat itu ada dua. Tujuannya itu terdua. Yang pertama, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang kedua, untuk membedakan antara ibadah dan adat. Saya kerja, laki-laki, ya saya kerja. Apa tujuan kamu? Biasanya tujuannya memberikan nafkah kepada istri dan anak, karena saya itu ini kewajiban. Itu namanya ibadah. Itu maksudnya ranah ibadah. Oh enggak, saya tujuannya yang penting saya dapat duit, saya menjadi orang kaya. Itu maksudnya ranah adat, istiadat. Silahkan. Sehingga nanti setiap itu beda dengan niat, karena niat. Padahal aktivitasnya sama. Aktivitasnya itu sama, tidak ada bedanya. Tapi nanti bisa hasilnya itu beda-beda karena niatnya. Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung pada niat. Wa inna malikul limri immanawa, dan setiap orang akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Yaitu kalau dia itu ini niatnya ibadah, yaitu orang ibadah, dia nanti dapatnya apa? Ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia ibadah tujuannya karena mencari pahala Allah Ta'ala, menjalankan perintah Allah Ta'ala, dia akan mendapatkan ibadah, pahala. Kalau dia niatnya itu untuk adat, ya dia dapatnya cuma adat. Begitu faham ya, enggak main-main. Kita itu ibadah itu jangan menjadi hanya rutinitas saja gitu. Contohnya gini, perempuan berjilbab. Kenapa dia itu berjilbab? Harus dihadirkan hatinya. Saya berjilbab itu karena itu perintah Allah Ta'ala. Sehingga apa? Perempuan berjilbab itu menjadi pahala. Tapi kalau orang berjilbab, lo kenapa berjilbab? Ya saya malu lah, enggak berjilbab keluar rumah. Kan budaya masyarakat kita ini kan berjilbab semua gitu. Berarti apa? Jilbab Anda itu bukan ibadah. Jilbab Anda itu hanya sekedar adat. Sehingga Anda tidak mendapatkan pahala dari jilbab Anda. Kenapa? Karena dia enggak menghadirkan hati untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, itu enggak menghadirkan. Sehingga nanti orang itu akan mendapatkan sesuai dengan kadar. Contohnya misalkan gini, orang dia itu puasa. Apa niatnya puasa kamu itu? Ya saya itu sebenarnya karena saya itu sakit, kemudian dokter itu memerintahkan saya untuk banyak puasa supaya saya sehat. Nah, berarti sehatnya kamu dapat. Berarti kamu tidak puasa ini, tidak dinamakan puasa. Walaupun kamu menahan makan minum pembatal puasa dari subuh sampai maghrib, tidak dinamakan puasa, tapi dinamakan pengobatan, berobat. Kamu senang berobat ini. Kenapa? Kamu tujuannya itu. Tujuannya kamu kan supaya sehat kan gitu. Berarti kamu yang dapatnya ya kesehatan saja gitu. Ada orang mengatakan, enggak, saya itu ya tujuannya supaya saya itu langsing misalkan. Supaya saya itu bisa diet. Ya hanya diet saja yang kamu dapatkan. Kamu enggak mendapatkan pahala. Kamu tidak mendapatkan pahala. Sesuai dengan kadar apa yang kamu inginkan. Pertanyaan, lah, kalau saya gabung bisa enggak? Kalau saya gabung, jadi saya puasa niatnya untuk mendapatkan pahala, sekalian saya ingin sehat. Boleh enggak menggabung niat seperti ini menjadi dua? Maka nanti kata para ulama, Syautimin dan yang lainnya perlu mengatakan, menggabungkan niat, niat antara untuk Allah dengan untuk dunia, dibolehkan cuma dalam dua perkara. Dibolehkan cuma dalam dua perkara. Yang pertama, haji, tujuannya untuk mencari pahala Allah, sekalian untuk berdagang. Misalkan saya melaksanakan ibadah haji, karena momen di sana itu banyak orang, terus saya sekalian bawa barang dagangan dari Indonesia. Tujuannya saya haji, sekalian saya itu ingin cari uang. Ya, saya mau dagang, sekalian saya mau cari duit. Boleh gak seperti ini? Boleh. Tujuannya mencari uang, mencari nafkah. Yang kedua, jihad, tujuannya sekalian untuk mencari nafkah. Saya berjihad, tujuannya yang untuk membela agama Allah Ta'ala, tapi sekalian saya mencari nafkah. Saya punya anak dan istri, saya tinggal berhari-hari, makan mereka dengan apa? Maka kalau seperti ini boleh. Jadi cuma dua masalah saja yang dibolehkan, menggabungkan antara niat akhirat dengan niat dunia. Selain itu tidak dibolehkan. Selain itu tidak dibolehkan. Pertanyaan, misalkan gini, orang sholat duha, Tujuannya apa? Ya saya pengen dapat pahala, sekarang saya pengen usaha saya lancar. Saya misalkan puasa, tujuannya saya pengen mendapatkan pahala Allah Ta'ala, sekalian saya itu pengen sehat. Jadi digabungkan seperti ini. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak dibolehkan. Pertanyaan, batal enggak? Maksudnya itu ibadah yang kita kerjakan itu batal enggak gara-gara seperti ini? Maka nanti kata ulama mengatakan dilihat dominasinya. Jika tujuan dunia lebih dominan daripada akhirat, maka puasanya batal. Puasanya batal. Jadi ada orang puasa Senin Kamis misalkan, tapi tujuannya ya saya sehat. Tapi tujuan sehat lebih dominan karena dia sakit parah. Obat yang paling bagus bagi dia itu adalah puasa. Sehingga dia itu puasanya itu tujuan untuk sehat itu lebih dominan daripada untuk mencari pahala Allah Ta'ala. Maka puasa Senin Kamis batal. Jika itu dominan. Dan nanti dominannya dari mana kita tahunya? Ya Allah nanti akan menakar. Nanti Allah akan menakar. Kalau dominannya akhirat daripada dunia, misalkan kita itu saya enggak sakit parah lah, insya Allah enggak. Obatnya bukan hanya dengan puasa gitu loh, dengan cara yang lain bisa. Cuma saya itu biasa puasa Senin Kamis. Cuma ya saya juga pengen sehat juga gitu loh. Cuma saya enggak terlalu lah sehatnya itu enggak terlalu, karena enggak terlalu butuh saya itu. Tapi yang saya butuhkan itu pahala. Cuma niat untuk mendapatkan dunia ini saya itu sertakan. Tapi enggak dominan. Misalkan cuma 20% lah tujuannya, 25% misalkan. Terus bagaimana kalau seperti ini? Ibadahnya sah tapi berkurang pahalanya. Bahkan kata para ulama terkadang mengatakan sampai terkadang habis gara-gara ada tujuan dunia seperti ini. Tapi membatalkan enggak? Tidak, jika memang tidak dominan. Dan itu sering sekarang. Misalkan gini, kita mendengar sebuah keutamaan ya. Keutamaan apa misalkan? Sedekah. Mana qasa malun min sedaqatin? Harta tidak keberkurangan dengan sedekah, yaitu dengan kita sedekah harta kita akan bertambah. Ya wislah kita sedekah, tujuannya apa? Supaya duit kita semakin bertambah rezeki kita. Jadi kita itu ibadah tujuannya mendapatkan dunia dari keutamaan amal itu. Padahal bertambahnya harta dari sedekah itu dalilnya ada. Tapi itu dunia gitu loh. Boleh enggak kita itu sedekah tujuannya supaya uang kita bertambah rezeki kita? Maka tidak dibolehkan. Karena itu niat dunia, tidak dibolehkan. Kalau digabungkan bisa enggak? Maka dilihat dominasinya yang mana. Jika dominasinya lebih kuat dunianya supaya harta kita bertambah, maka batal. Termasuk kita zakat. Kenapa kamu zakat? Ya supaya saya lancar usaha saya. Batal, berarti enggak dinamakan zakat. Dinamakan sedekah enggak? Enggak dinamakan sedekah. Itu kayak ibarat kita itu bantu orang saja lah, itu mimbar di sosial saja, tapi bukan ibadah. Kenapa? Karena niat dunianya lebih dominan daripada niat akhirat. Baik, terus Allah mengatakan di sini wa innamalikul limri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan kadar apa yang dia niatkan. Maka itu ada ibadah yang masya Allah itu enggak kelihatan, tapi manfaatnya besar sekali, yaitu apa? Niat. Membersihkan hati, hati itu bersih. Tidak ada tujuan yang lain dari tujuan dunia. Dunia itu macam-macam loh. Dunia itu bisa harta, bisa jabatan, bisa pujian, bisa ya hasad, merasa pengen menang saya itu supaya saya tinggi. Itu semuanya tujuan dunia. Dan syaitan itu pintarnya, syaitan itu nanti akan menjerumuskan kepada kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi gini, misalkan orang itu dia itu sukanya apa? Orang itu sukanya apa? Nanti orang itu beda-beda. Sehingga syaitan itu cara menjerumuskan itu beda-beda. Ada orang yang dia itu rakusnya sama duit. Kalau sudah sama duit, sama uang, gila dia itu. Gila duit. Kalau sama duit itu gila dia itu. Maka terkadang syaitan itu akan menjerumuskan ibadah dia tujuannya semuanya untuk duit. Sampai dia itu berangkat haji dan umroh, niatnya apa? Supaya usahanya lancar. Dan banyak orang seperti ini enggak main-main gitu. Banyak, apalagi kondisi akhir zaman seperti ini. Orang ibadah tujuannya dunia, sama sekali enggak ada embel-embel akhirat, enggak ada. Ketika ditawari usaha-usaha sedekah itu, ayo sedekah nanti pasti dibalas sama Allah Ta'ala. Akhirnya orang ngasih sertifikat rumah, BPKB mobil dan yang lainnya kan. Setelah itu apa? Enggak diganti sama Allah Ta'ala. Nyesel dia. Aduh, ini ustaz ini pembohong, katanya kalau saya sedekah saya dibalas sama Allah Ta'ala. Kok saya enggak tambah duit saya kan itu? Akhirnya apa? Motivasi dia itu sedekah itu karena duit, supaya duitnya bertambah itu. Kenapa? Karena dia itu pecinta duit. Ada juga yang orang itu dia nggak cinta duit. Dia itu kalau sama duit biasa lah, nggak terlalu nafsu lah itu. Tapi dia nafsunya sama pujian. Kalau sama pujian, wos, dia itu di atas. Kalau dipuji sama orang, masya Allah gembiranya. Karena masalah duit nggak terlalu butuh lah dia itu. Sehingga apa? Dia sholat, dia puasa, sedekah, dia berdakwah, dia berjihad. Tujuannya supaya dipuji, bukan supaya mendapatkan uang. Enggak, supaya dipuji dia itu. Ada orang yang sama duit nggak terlalu nafsu, sama pujian nggak terlalu nafsu, tapi sama wanita. Gila-gila kalau sama wanita orang ini. Sehingga apakah dijerumuskan dia itu? Semua ibadahnya untuk wanita, ibadahnya untuk wanita itu. Dan yang lainnya, jadi nanti syaitan itu tahulah kita itu jatuhnya di mana. Kita itu jatuhnya di mana, sehingga terkadang ibadah kita tujuannya bukan karena Allah Ta'ala. Karena syaitan tahu, anda itu lemahnya di sini. Anda itu lemahnya di sini, lemahnya di pujian anda itu. Sehingga di situ nanti akan dibuka pintunya, sehingga semua ibadah kita tujuannya supaya dipuji sama orang. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah, kita enggak mendapatkan akhirat sedikit pun. Maka itu intinya setiap orang itu wa inna malikul limri'in manawa, setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, dan itu nanti yang paling tahu Allah Ta'ala. Kita sendiri saja mungkin terkadang enggak tahu. Kita sendiri itu ketika kita sholat ditanya, kamu sholat niatnya untuk Allah atau tidak? Ya enggak tahu saya itu, yang ikhlas atau tidak saya enggak tahu juga gitu. Nah, terkadang kita sendiri itu enggak tahu. Maka itu kita tahu kalau kita enggak ikhlas itu sudah luar biasa gitu itu sebenarnya. Jadi standarnya itu apa? Kita tahu kalau kita itu sakit hati kita itu sebenarnya itu. Sakitnya itu apa? Riya. Riya itu sakit. Penyakit kronis dalam hati kita sebenarnya. Riya itu. Kita tahu kalau saya itu sakit itu sudah alhamdulillah. Tinggal setelah itu kita berjuang untuk mengobati. Dan rupanya mengobati penyakit riya itu enggak mudah. Kita tahu rupanya saya selama ini niatnya salah Ustaz ya. Karena saya itu seringnya kalau niat itu ya untuk ya dunia saya embel-embelkan. Rupanya enggak boleh itu. Ya, berarti alhamdulillah kamu sudah tahu. Tinggal berjuang kamu itu mengikhlaskan. Yang bahaya itu apa? Orang penyakit kronis, penyakit parah, cuma dia itu enggak sadar kalau dia itu sakit. Itu bahaya. Dia itu hatinya rusak sebenarnya itu. Cuma dia itu enggak sadar kalau dia itu rusak gitu. Nah, akhirnya dia menganggap dirinya itu baik-baik saja itu, padahal rusak hatinya itu. Nah, orang tahu dia itu riya itu sudah alhamdulillah. Contohnya misalkan gini, kita sholat Allahu Akbar. Kita awal-awal itu ikhlas, kita awal-awal itu enggak ada masalah lah itu. Tiba-tiba datang mertua, rakaat kedua, mulai goyang ini, aduh ini. Ya itu tujuan supaya orang mertua saya itu lihat saya, ini loh saya, dan yang lainnya lah itu mulai muncul. Tapi kita sadar, ini lihat gak benar ini, astagfirullah, langsung saya itu. Saya berjuang untuk menghilangkan lah, enggak, saya tujuannya untuk Allah Ta'ala, saya gak peduli dengan mertua, mertua saya lihat atau gak peduli saya itu. Kita kembalikan lagi. Lah bagaimana kalau kita itu di tengah-tengah ibadah, kok muncul seperti itu gitu? Kita sedang di tengah-tengah ibadah ya, tiba-tiba muncul keinginan untuk riak. Antum baca Quran sendiri di rumah gitu, baca Quran, tiba-tiba mertua datang. Padahal saya niatnya baca Quran satu juz, baru dapat 5 lembar, mertua datang. Aduh, saya ini gimana ini? Saya baca mertua mesti nanti akan muji saya itu. Saya takut dengan pujian itu. Atau sikap kita itu kayak apa ini? Kalau saya lanjutkan, terus bacaan Quran saya sah atau tidak? Padahal ada tujuan untuk dipuji sama orang lain. Maka nanti kata para ulama, ibadah. Ibadah yang berkaitan dengan riya itu nanti ada 3 macam. Yang pertama, jika riya itu muncul di awal ibadah. Misalkan gini, saya itu sebenarnya enggak mau sholat duha. Terus gara-gara mertua saya datang, ya sholat duha lah itu. Sehingga mertua saya tahu biar saya itu loh, saya itu menantu itu sering sholat duha di rumah itu. Sehingga niat awal memang tujuannya untuk selain Allah Ta'ala. Kalau seperti ini, batal. Kalau riya muncul di awal niat, batal. Ya, ini kalau munculnya di awal. Yang kedua, kondisi yang kedua, jika munculnya di tengah-tengah, saya sholat tujuannya untuk Allah Ta'ala rakaat pertama, rakaat kedua mulailah keinginan untuk dipuji sama mertua karena mertua datang rakaat kedua. Bagaimana kalau seperti ini? Maka nanti dilihat, kalau di tengah-tengah itu dilihat, di tengah-tengah baru muncul riya, maka dilihat ibadahnya bersambung atau tidak. Kalau ibadahnya tidak bersambung, contohnya baca Quran, kan baca Quran enggak bersambung. Saya niatnya mau baca satu juz, baru dapat setengah, batal untuk saya. Ya udah saya berwudu lanjutkan bacaannya. Apakah 5 lembar yang sudah saya baca itu batal? Enggak, karena ibadahnya enggak bersambung. Maka kalau seandainya saya riaknya di tengah-tengah, ibadah awal diterima, ibadahnya dari riaknya batal. Enggak akan diterima sama Allah Ta'ala sama sekali. Kalau ibadahnya enggak bersambung. Yang kedua, jika ibadahnya bersambung kayak sholat. Sholat antum batal di rakaat keempat, ngulangi semua dari awal karena ibadahnya bersambung, satu paket. Kalau kita riaknya muncul di tengah-tengah sholat, terus bagaimana? Maka nanti manusia terbagi menjadi dua. Dia berjuang untuk menghilangkan atau tidak. Kalau dia itu berjuang menghilangkan, maka tidak ada masalah. Riaknya, dia muncul riak, tapi dia berjuang untuk menghilangkan. Jangan sampailah itu. Kita berjuang dalam hati kita, maka dia enggak berdosa. Dan tetap ibadahnya sah, karena dia punya perjuangan. Yang kedua, kalau dia tidak berjuang, malah menikmati riak itu sampai akhir, maka kalau seperti ini, batal semua sholat dia. Jadi dia sholat dari awal sampai akhir, enggak ada yang diterima sama Allah Ta'ala. Kalau orang mengatakan, lah kan saya di rakaat pertama ikhlas. Enggak, karena itu satu paket. Walaupun riak munculnya ketika tasyahud akhir, riak muncul, batal semuanya. Enggak akan diterima sama Allah Ta'ala. Ya itu. Pertanyaan, lah kalau batal, saya ngulangi sholat lagi enggak? Tidak. Karena maksudnya batal, itu maksudnya batal di hadapan Allah Ta'ala. Di hadapan Allah. Allah enggak, tidak menerima amal seperti itu. Cuma di dunia, tetap ibadahnya sah. Ibadahnya sah. Sehingga kita sholat, sholat kita sudah sah. Cuma tidak diterima sama Allah Ta'ala. Allah tidak menerima amal ibadahnya seperti ini. Kemudian ketiga, kondisi yang ketiga, jika riya itu muncul di akhir kita ibadah atau selesai kita ibadah. Kita ibadah, sholat, misalkan kita sholat duha di rumah, kita enggak tahu kalau ada mertua di situ. Sholat, kita enggak ada tujuan untuk dipuji lah itu. Selesai sholat, mertua saya, masya Allah, kamu senang sholat duha ya itu. Ya Alhamdulillah itu. Dan saya senang dengan pujian itu gitu. Saya itu senang, tapi sholat sudah selesai kan itu. Saya senang dengan dia dipuji, masya Allah, berarti kamu itu menantu yang bagus ini. Saya senang dengan pujian seperti itu gitu. Tapi ini pujian ini muncul setelah saya selesai ibadah. Ibadah saya enggak ada masalah karena enggak ada riya. Bagaimana ibadahnya itu? Saya ibadah sampai selesai tujuannya karena Allah Ta'ala. Setelah selesai saya dipuji sama orang, saya senang dengan pujian itu. Apakah ini akan merusak ibadah kita? Tidak. Itu dinamakan dengan ajilu busyrul mukmin. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, terkadang kita ibadah, selesai ibadah kita itu tujuannya Allah Ta'ala, tapi kita dipuji sama orang, setelah itu kita bangga dengan pujian itu, kita senang dengan pujian itu, apakah itu membatalkan ibadah kita ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, tilka ajilu busyrul mukmin, itu kabar gembira orang muslim yang disegerakan. Jadi antara kabar gembira seorang muslim itu apa? Dia akan dipuji sama orang, dan orang itu senang dengan pujian, tapi setelah ibadahnya selesai, itu enggak ada masalah. Nah itu intinya apa? Itu ada ibadah yang luar biasa di hati kita, yaitu kita itu menjaga hati kita supaya tidak riak karena dunia, tapi kita tujukan karena akhirat kita. Nah itu bagaimana supaya kita itu bisa ikhlas? Tidak ada bisa kecuali kalau kita itu tidak zuhud terhadap dunia. Kalau kita enggak merasa butuh sama dunia, baik harta, tahta, wanita, tidak mungkin muncul riak, itu enggak mungkin. Kenapa kok muncul riya itu sering sekali dalam ibadah kita? Karena cintanya kita kepada dunia. Terus bagaimana caranya supaya tidak riya itu? Ya kita kikis, cinta terhadap dunia itu kita kikis. Sehingga kita itu ibadah tidak ada tujuan untuk dunia sama sekali. Kenapa? Karena kita lebih cinta akhirat daripada dunia. Rasulullah mengatakan, wa inna malikul limri'i manawa, setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, maka siapa yang hijrahnya atau ibadahnya karena dunia yang ingin dia gapai, aw imra'atin yang kinguha, atau wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajra ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Hadis ini nanti dikenal dengan hadis namanya Muhajir Ummu Qais. Padahal tidak, karena Muhajir Ummu Qais itu beda lagi. Ada seorang wanita namanya Ummu Qais, wanita yang cantik, dilamar sama seorang laki-laki. Akhirnya wanita ini menerima lamaran, cuma syaratnya setelah hijrah ke Madinah, baru nanti nikahnya di Madinah. Akhirnya laki-lakinya terpaksa hijrah lahir. Kenapa? Karena perempuan yang mau dilamarnya hijrah. Akhirnya dia hijrah, tujuannya apa? Untuk menikahi wanita, sehingga dinamakan dengan Muhajir Ummu Qais. Dan itu Rasulullah mengatakan berarti hijrahnya untuk wanita yang dia digapainya. Berarti dia hijrah sejauh itu dapatnya cuma wanita. Dia tidak mendapatkan akhirat sama sekali. Sampai di sini nanti insya Allah kita lanjutkan lagi hadis di kitab Bukhari. Tapi kita pahami di sini bahwa hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari sebagai mukaddimah. Tujuan beliau mengarah kitab ini tujuannya apa? Tujuannya untuk Allah Ta'ala. Dan itu sebagai peringatan dan sebagai nasihat kepada beliau. Sehingga setiap tulisan yang nanti akan beliau tulis harus ditujukan kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Di awalnya sudah diingatkan. Ini ibadah untuk Allah Ta'ala. Sampai di sini wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala alihi wa sufi ajma'in.